الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا من النار. معاشر المسلمين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Dan kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Wahiratan wa batinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat tersebut menjadi wasail untuk kita semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu beberapa hari dari hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna jami'an min salihil amal. Semoga Allah ta'ala menerima dari kita semuanya, dari amal-amal soleh kita, dan memberikan untuk kita ampunannya. Dan semoga Allah Ta'ala terus memberikan taufik kepada kita semuanya untuk terus menjaga ijtihad di dalam kita beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada siang dan malam-malam yang kita lalui di bulan ini insyaallah taala. Amin. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan melebihi semangat beliau di dalam beribadah di luar bulan Ramadan. وكان يجتهد في العشر الأواخر minhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat lagi di dalam bertaqarrub kepada Allah dengan berbagai macam ibadat taat pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan, melebihi semangat beliau dari selain hari-hari tersebut. Di antara kisah yang disebutkan oleh para sahabat tentang bagaimana ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah adalah apa yang disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzat lailah." Aku pernah bersama Nabi dzat lailah pada suatu malam, yakni salat bersama beliau. Faftataha al-Baqarah. Dalam kesempatan salat tersebut, beliau membaca ayat ba'da al-Fatihah dari awal surat al-Baqarah. Faqultu, maka aku berkata dalam hati, yarka'u 'indal mi'ah. Insyaallah beliau akan membaca 100 ayat dari Al-Baqarah ini. Summa madha. Ternyata berlalu 100 ayat. Faqultu, maka aku pun mengatakan dalam hatiku, usalli biha fi raq'atin. Sepertinya beliau akan menyelesaikan surat Al-Baqarah kemudian rukuk. Famadha. Faqultu yarka'u biha. Naam, berlalu ayat demi ayat sampai akhir surat Al-Baqarah. Aku mantap meyakini akan rukuknya beliau. Namun ternyata beliau kemudian membaca surat An-Nisa. Faftataha An-Nisa faqara'aha summa faftataha Ali Imran. Beliau kemudian membaca surat An-Nisa dari awal hingga akhir, kemudian melanjutkan dengan surah Ali Imran. Nah, demikian ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah beliau. Fi raka'atin wahidah. Beliau membaca tiga surat yang panjang ini fi raka'atin wahidah, dalam satu rakaat. Li'annahu yash'uru bi liddatil ibadah. Dan hal itu bisa beliau jalani dengan mudah karena beliau merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membaca dengan tarassul, dengan bacaan yang pelan. Wa kana kullama marra bi ayatin fiha du'aun da'a biha. Ketika melewati ayat yang menyebutkan tentang doa, Rasul pun berdoa dengan doa yang ada dalam ayat tersebut. Aw fiha istighfar istaghfara. Atau melewati ayat-ayat tentang istighfar, beliau pun menyelingi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. فَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Maka sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, terdapat teladan yang sangat indah. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, bagi mereka atau bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir. Hadza la yutiquhu al-ummah, amalan yang tidak bisa untuk dilakukan oleh seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, au kathirun minhum. Ya, setidaknya mayoritas kita tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang beliau jalani. Naam, walakin namun alaina fi hududi taqatina, kita tetap diwajibkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontoh amalan-amalan beliau. Naam, sesuai dengan batas kemampuan kita. Wal nahris ala tilawatil Quran, hendaklah kita terus menjaga semangat kita di dalam tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa ala hifzihi, menghafalan Al-Quran, wa tadabburih wa fahmih, tadabburinya dan berusaha untuk memahami makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara yang beliau teladankan kepada kita adalah ketika beliau bangun dari tidur beliau di malam hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan annahu raqada 'inda Rasulillah. Beliau Ibnu Abbas pernah tidur inda Rasulillah, di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah beliau. Fastayqa. Ibnu Abbas mendapati Rasulullah sallallahu terbangun dari tidur beliau. Fatasawwak wa tawadda wa huwa yaqulu inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dia bangun malam, bersiwak, kemudian berwudu, kemudian membaca ayat-ayat dari awakhir Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dia baca sampai penghujung surah Ali Imran. Nah, ini adalah di antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semestinya bagi kita untuk berusaha mengambilnya sebagai rutinitas wirid kita yang kita baca ketika kita bangun dari tidur malam. Ya. Naqra, kita baca ayat-ayat tersebut. Ya, kita apa? Mencontoh beliau. Wa idza istata'a an yusalliya mastata'. Dan bila kita mampu, kita melakukan sholat setelahnya, mastata'a, ya, apa yang kita mampu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membacakan dan mengambil faedah dari beberapa ayat dari surah Ali Imran. Ayat yang tadi kita bacakan di awal dari kalimat ini. Naam. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إخوتي في الله رحماني ورحمكم الله, في dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang tegas, anjuran yang demikian kuat untuk kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang mana kalimat taqwallahi haqqa taqwah ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bi an yuzkara Allah fala yunsa. Yani maksud dari taqwa adalah dengan tidak melupakan Allah. Naam. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Wa an yushkara fala yukfar. Allah taala kita syukuri nikmat-nikmatnya. Fala yukfaru, dan tidak kita kufuri. Wa an yuta'a fala yu'sa. Dan maksud dari taqwa adalah dengan mentaati Allah fala yu'sa, dan Allah tidak kita maksiati. Naam, inilah tiga perkara yang terkandung dalam kalimat taqwa yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfaru wa an yuta'a fala yu'sa. Naam. Dan disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala bahwa tafsir ini sanad kepada beliau radhiyallahu anhu adalah sahih. Jadi benar-benar merupakan ucapan atau tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika kita mendengar ayat ini, ittaqullah haqqa tuqatih, yakni maksudnya kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa syukri. Naam, wa an nuti'uhu, Naam, haqqat ta'ah. Kita mentaati Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wa an nasykuruhu. Wa an nukthir dzikrahu, dan kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna perintah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Allah Ta'ala menutup ayat ini, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslim. Nah, yakni perintah untuk kita beristiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas keimanan sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yuqal. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah masing-masing kita tidak bisa menguasai jiwa dan hati? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menguasai hati kita, jiwa kita? Hati-hati manusia berada dalam genggaman Allah, yakni pada di antara dua jari dari jemari Allah Azza wa Jal. Nah, maka siapa yang bisa menjamin kita bisa meninggal dalam keadaan kita sebagai muslim? Baik. Maka jawabannya adalah bahwa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menempuh sebab-sebab agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah, mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, berusaha untuk menjaga istiqamah kita di atas agama Allah, di atas al-haq. Menjaga agar diri kita senantiasa dalam keadaan mentaati Allah, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala as-sabat, keteguhan di dalam kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kana ar-rasul alaihi salatu wassalam yad'u wa huwa rasulullah, sebagaimana Rasulullah juga mencontohkan kepada kita. Beliau seorang rasul, seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun beliau terus membaca doa, ya muqalliban qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqalliban qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan keadaan hati-hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku tetap di atas agamamu. Nah, maka naqumu bihuquqillahi subhanahu wa ta'ala biqadri ma nastati'. Kita terus berusaha untuk bagaimana menunaikan hak-hak Allah sesuai dengan kemampuan kita. Wa naqumu bihadhihi al-umuri tsalatsah, dan kita berusaha menunaikan tiga perkara yang terkandung dalam perintah bertakwa, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, min asy-syukri wa tha'ati wa kathrati dzikrillah tabarak wa ta'ala, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan menjaga at-tha'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kita jalani, menempuh sebab-sebab. Nah, famin sunanillah, dan adalah merupakan bagian dari sunnatullah yang berlaku pada hambanya. Annahu idza asha insanun ala syai' mata 'alaih. Ya. Sunnatullah yang senantiasa berlaku pada hambanya. Yakni idza asha al-insan ala syai' mata 'alaih. Seorang yang dalam hidupnya terbiasa dengan suatu amalan, ya, maka dia akan mati dalam keadaan menjaga amalan tersebut atau berada dalam kebiasaan amalan tersebut. Wa idza mata ala syai bu'itha alaihi. Dan jika seorang insan mati dalam keadaan tertentu, maka di atas keadaan itulah dia akan dibangkitkan. Ya, idza mata alaihi ala syai yub'atsu alaihi. Bu'itha alaihi. Maka ishta ala ta'atillah wa syukrihi wa dzikrihi. Jika kita dalam hidup ini nantiasa berusaha menjaga ketaatan kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, berbanyak zikir kepada Allah, fa insyaallah yuhsinullahu lakal khitam. Allah Ta'ala akan menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan baik. Tamutu 'ala al-Islam. Kita berharap besar mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Naam, na'khudhu bil asbab allati tu'tina hadhihi an-natijah. Kita menjalani sebab-sebab yang dengan sebab itulah kita berharap yang akan membawa kita kepada buah ini, buah yang besar, yang agung, yaitu namut alal Islam, mati dalam keadaan kita sebagai seorang muslim. Naam. Wal ma'asi wal bid'ah wal 'iyadu billah qad takunu sababan li su'il khatimah. Ya. Dari sini ya tersirat ya peringatan untuk kita semuanya dari al-ma'asi, dari al-bid'ah, dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, dari kebid'ahan-kebid'ahan. Yang mana hal ini akan menjadi sebab ya, bisa menjadi sebab seorang itu akan mati dalam keadaan buruk, mendapati su'ul khatimah. Au al-maut 'ala ghairi Islam, bahkan bisa jadi sebab seorang itu mati dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Naam. Al-bid'u wa kaba'irudz dzunub qad takunu min asbabi su'il khatimah. Al-bid'ah, kebid'ahan dan ma'asi, al-kaba'ir, bisa menjadi sebab seorang itu menjadi buruk di akhir hidupnya. Wal'iyadzu billah. Naam. Fahdharu kull al-hadari. Kata Syekh Rabi' rahimahullah ta'ala, ihdharu, maka betul-betul kalian harus mewaspadai, menjauhi dengan sungguh-sungguh al-ma'asi wal-bida'i, perbuatan maksiat, perbuatan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa man waqa'a fi syai'in falyubadir ila taubati ila Allah. Dan barang siapa yang terjatuh pada satu, dua, dan sekian dari berbagai macam kemaksiatan atau kebid'ahan, badiru ila taubah, maka hendaklah dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. In gharrahu ahlul batil bi bid'atin, ya, bila dia sempat tertipu oleh ahlul batil sehingga terbawa dengan kebid'ahannya, atau waqa'uhu fi ma'siyatin, atau tergoda sehingga dia terjatuh dalam kemaksiatan, falyanza' min dzalika fawra, maka jangan menunda, segeralah untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan memiliki atau menyertai dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Naam, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan dan kebid'ahan. Summa yastamirru ala ta'atillah, kemudian berusaha menggantinya dengan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Fa inna Allaha min karamihi wa judihi wa adlihi la yudhi'u 'amal al-'amilin. Kalau seorang itu betul-betul bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya dan mengganti dengan ketaatan kepada Allah, maka sungguh di antara wujud keadilan Allah, wujud kemurahan Allah, Allah Ta'ala la yudhi'u 'amal al-'amilin, Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya seorang hamba yang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah apa yang dikandung dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu, dan adalah kalian beri'tisam, kalian pegang dengan kuat hablullah, tali Allah, jami'an, ya, tali Allah ini Islam, jami'an secara utuh. Baik, hadza khitabun muwajjahun ila al-ummati kulliha. Ya, ayat ini tertuju kepada seluruh umat Rasulullah SAW. Ya, umatul da'wah. Untuk beri'tisam, untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Jami'an. Kalimat jami'an ini maksudnya adalah kalian semua wajib untuk beri'tisam, berpegang teguh dengan Islam. Atau jami'an yang ini seutuhnya. Ya, jadi kalian semuanya diperintahkan oleh Allah untuk beri'tisam, memegang teguh semua ajaran atau syariat Islam ini tanpa kecuali. Naam, la yakhtalifu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa atau boleh memilih untuk tidak beri'tisam dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kullu wahidin minna, kita semua masing-masing mukallafun, mendapatkan tuntutan untuk kita beri'tisam, memegang teguh dengan kuat hablullah, ya, tali Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam ini. Naam. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan kalian saling bersengketa. Nah, ini juga perintah yang Allah taala tujukan kepada semua umat, ya. Perintah untuk beri'tisam dan larangan dari perbuatan berpecah belah satu dengan lainnya. Allah perintahkan semuanya untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah dari berpecah belah. Dan juga tentunya larangan ini apa? Mencakup pula larangan untuk kita melakukan sebab-sebab yang membuat kita saling bercerai-berai, berpecah belah, berikhtilaf. Nah, yakni perintah ini, nah, juga mengandung maksud untuk kita tidak melakukan perkara yang akan memecah belah umat ini. Fala tartakib amran yufarriq al-ummah, jangan engkau melakukan suatu sesuatu, ya, yang mana hal itu menjadi sebab, ya, terpecah belahnya umat ini. Fa inna hadza jurmun 'adzim. Nah, suatu amalan atau adanya pemikiran yang menjadi sebab perpecahan ini merupakan sebuah jurmun 'adzim, sebuah dosa yang besar, perkara yang sangat berbahaya, wal'iyadzu billah. Fa 'alaina jami'an an nas'a ila al-i'tisam bihablillahi 'azza wa jal. Maka bagi kita semuanya wajib atas kita untuk berusaha, ya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga persatuan di atas al-haq, dan kita mengajak manusia untuk beri'tisam, berpegang teguh dengan Islam ini, dan kita peringatkan umat dari at-tafarruq, dari perpecahan. Naam. Idza irtakaba ar-rajulu bid'atan aw amran munkaran. Naam. Bila kita melihat ada seorang yang melakukan kebid'ahan atau perkara yang munkar yang menjadi sebab furqah, perpecahan pada umat ini, maka kita berusaha bagaimana bisa mengajaknya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan perkara yang menjadi sebab tafarruq tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, sehingga pemeluknya menjadi syi'an, menjadi, naam, berkelompok-kelompok terpisah satu dari yang lainnya. Lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad tidaklah menjadi bagian dari mereka sedikit pun. Naam, barra Allahu rasulahu min alladziina yufarriquna al-ummah wa yufarriquna ad-din. Allah Subhanahu wa taala naam mensucikan atau yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul bukan dari termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya. Allah taala menyelamatkan Rasulullah dan menyatakan bahwa beliau bukanlah termasuk dari orang-orang yang memecah belah umat, memecah belah agama. Ya. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang menjadi sebab perpecahan itu bukanlah termasuk ajaran Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan betapa besarnya bahaya kebid'ahan. Ya. Bahaya kebid'ahan yang menjadi sebab terpecah belahnya kesatuan umat Islam ini. Nah. Fakam hadzar Allah tabaraka wa ta'ala. Karena besarnya ya, bahaya dari perpecahan ya, dan sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya itu, maka sungguh Allah Ta'ala sekian kali, sekian banyak telah memperingatkan kita dari at-tafarruq ini. Nah, dari perpecahan dan sebab-sebabnya. Nah, di antara ayat yang menunjukkan tentang peringatan ini adalah firman Allah Azza wa Jal, wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan aqimus salah, tegakkanlah salah, wa la takunu minal musyrikin, dan jangan kalian menjadi termasuk orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dari orang-orang yang telah memecah belah agamanya. Wa kanu syi'an, sehingga mereka pun terpisah-pisah. Nah, bergolong-golong. Nah, terpisah satu dari yang lainnya. Berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok bima ladaihim farihun, menyatakan kebanggaannya, berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Dari amalannya, dari pemikirannya, yang semuanya menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faja'ala at-tafarruqu at-tafarruqa min sifatil musyrikin. Di sini Allah taala menjadikan ya, menilai bahwa at-tafarruq itu adalah merupakan akhlak orang-orang musyrik. Nah, setelah Allah taala perintahkan kita untuk menegakkan salat, iqamus salat. Ya. Allah melarang kita untuk kita menyerupai mereka, orang-orang musyrikin. Yang mana di antara akhlak orang-orang musyrikin adalah yufarriquna ad-din. Mereka menjadikan agama ini berkoyak. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi terpecah-pecah menjadi sekian kelompok-kelompok yang masing-masing berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, jadi at-tafarruq adalah sifatul musyrikin, termasuk dari sifat orang-orang musyrikin. La min sifatil mu'minin, bukan dari sifat orang-orang yang beriman. As-sadiqin, bukan dari sifat orang-orang yang beriman dengan jujur. Ya. Al-munqadina li amrillah, yang mereka senantiasa tunduk patuh dengan perintah Allah. Nah, tunduk dan patuh dengan agama Allah dan syariatnya. Al-muti'ina lillahi wa rusulih, orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. At-tafarruq wa tahazzub min sifat al-musyrikin. Naam, at-tafarruq, berpecah belah adalah sifat dari orang-orang musyrikin. Min al-yahudi wa nasara wal wathaniyin, apakah mereka orang-orang Yahud, Nasara, ataupun orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan apa namanya Alkitab, orang-orang musyrikin. Dan kata Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing mereka berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Fanzuru ikhwati fil rahimakumullah, maka perhatikanlah ikhwati fil rahimakumullah bagaimana kesesatan itu membawa pelakunya ya, pada batas yang sangat jauh. Ya, pada keadaan yang demikian membahayakan. Yafrah bil batil, berbangga dengan kebatilan. Yafrah bil bid'ah, berbangga dengan kebid'ahan. yafrah bisyirik, berbangga dengan kesyirikan, yatahazzab li dzalik, dan mereka memisahkan diri dari yang lainnya karena apa yang ada pada mereka dari kebatilan, kesyirikan dan kekufuran. Yunadir anhu, mereka bela mati-matian. Bal wa yuqatil anhu, bahkan mereka siap untuk berperang, ya, membela apa yang mereka miliki dari keyakinan. Qad yubdil nafsuhu lidifa'il batil, ya, mereka siap berkorban, menumpahkan darah mereka sendiri, ya, di dalam rangka membela kebatilan yang ada pada mereka. Nah, wahada, dan ini adalah perkara yang hasil betul-betul nyata, ya, ada pada musyrikin secara umum. Ya. Wa min kathirin al-firq al-muntamiyah lil-Islam, dan sayangnya hal ini juga ada pada banyak dari firqah-firqah yang mereka menisbahkan diri sebagai golongan Islam. Yadhimul haq, mereka mencela al-haq, menodai al-haq. Wa yuhadhir min ahli. Ya. Naam. Wa qad yakunu musta'idan li qitalihim wa qatlihim. Yansuru al-batil li'anna syaitan zakhrafa lahu al-batil. Mereka telah terkuasai oleh syaitan sehingga apa yang ada pada mereka dari kebatilan tampak sebagai sebuah kebenaran. Nah, maka demikian bahaya, ad-dalalah, kesesatan membawa pelakunya kepada batas yang sangat jauh, dan Rasulullah SAW telah memberingatkan kepada kita, kulluha finnar, ya, masing-masing dari kelompok-kelompok itu, ya, terancam dengan api neraka. Kulluha finnar illa wahida. Fa'al-nahdar, maka sekali lagi, marilah kita berusaha untuk saling mengingatkan, untuk berhati-hati dari at-tafarruq, dari hal-hal yang menjadi sebab perpecahan antara kita, dari perbuatan kebid'ahan. Ya. Kita juga berusaha untuk tidak yunasir al-bid'ah, menolong atau menopang kebid'ahan, ya, dan para pelakunya. Nah, yang mana mereka semuanya, ya, yuharibuna ahla sunnah, ya, mereka memerangi ahlu sunnah, ya, min ajri, karena membela apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah, dari at-tafarruq, dari berbagai hal-hal yang akan membawa kepada al-furqah, perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan mengambil faedah dari beberapa ayat dari surah Ali Imran ini pada kesempatan yang lain. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.